rezeki. Aku kerja golek upo ora neko-neko. Rasah mikir aku, tenang no pikirmu, bakal tak uteke ora ono liyane. Panas hutan tak terjang, tak peduli kron jalan, aku kan tetap tegar walau badai menghadang. Tugas memang bahagia, aku tak sing berjuang, kowe sing tenang. Rasah mikir aku, tenang no pikirmu, bakal tak puteke ora ono liyane. Panas hutan tak terjang, ra peduli kron jalan, aku kan tetap tegar walau badai menghadang. Tugas memang bahagia, aku tak sing berjuang, kowe sing